إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله Yang panas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, dalam rangka untuk thalabul ilmi, menyehatkan hati, meluruskan ibadah. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengupdate setiap syubhat yang selalu berkembang. Hadirin sekalian, sebagian ulama mengatakan jalan dunia itu ditempuh dengan kaki, jalan akhirat ditempuh dengan hati. Hatinya siapa? Yang panas ada nggak? Ini lama banget keluar. Disender nggak kena. Harusnya sekali gitu udah langsung keluar. Jalan dunia ditempuh dengan kaki. Semakin kuat kakinya, semakin jarak jauh ditempuhnya. Semakin kuat hatinya, semakin jauh jarak akhirat yang dilaluinya. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi lamudghah idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hati yang mana? Hati yang tersiram oleh hidayah. Dan mendapatkan hidayah itu tidak sulit. Apalagi zaman sekarang. Tapi untuk mempertahankan hidayahlah yang sulit. Makanya Allah mengungkapkan wa may ya'tasim. Karena proses pertahanan. Kalau nyari, insyaAllah. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Panas ya? Alhamdulillah. Habis ya mas. Oleh karena itu hadirin sekalian, nikmat surga dan penghuni surga, ketika masuk surga yang disyukurin bukan bidadarinya, bukan istananya yang megah, tapi ngomong apa? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Ada ungkapan yang sangat indah, yang buku ini sempat hilang, kemudian saya dapat lagi kemarin ketika haji. Buku yang sangat bagus sekali. Jangan sampai thalibul ilmi enggak punya itu kita. Al-Qa'id ila Tashihil Aqaid, karya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, seorang ulama besar yang hidup di minal mutaakhiri, yang zamannya Syekh Singkiti, yang buku ini ditahqiq dan dimuraja' oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Hadirin sekalian, kata beliau, zaman sekarang ini zaman banyak orang at-taqsiru fi badlil wus, lemah di dalam mencari kebenaran. Dan anehnya membenar-benarkan kelemahan. Lemah mencari kebenaran jelek, membenarkan kelemahan juga lebih. Paham enggak omongan gue ini? Nih, sulit banget nih. Keren. Yeah. Kalau kebiasaan ini diterusin, hancur. Membenarkan kebiasaan, membiasakan kebenaran. Bagusnya membiasakan kebenaran. Makanya berusahalah untuk membiasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Berusahalah meyakini yang Anda ucapkan, jangan hanya mengucapkan yang Anda yakini. Itu. Begitu juga ini. Ada orang yang sukanya membenarkan kelemahan, kekurangan, dan kurang di dalam mencari kebenaran. Ya, ada ini. Contoh membenarkan kelemahan, kekurangan. Mas, kenapa antum enggak hafal Al-Qur'an? Aduh, Mas. Sibuk itu, Mas. Mas masih hidup di sini enggak ada yang sibuk siapa? Yang enggak sibuk satu orang gendeng. Itu. Pembenaran. Ya. Bahkan kadang-kadang juz 30 aja enggak nyangkut, apalagi 30 juz. Subhanallah. Makanya tahajud itu baru 4 rakaat udah kehabisan bahan. Surat Entek. Itu. Ya kan apalannya innakulhu wati ini paling banter. Itu. Makanya surat yang paling dicintai orang Indonesia itu inna a'tayna. Alasannya apa? Mempercepat selesainya sholat. Kenapa Pak? Wah, sebetulnya saya itu cinta banget Mas sama surat Al-Kausar. Kenapa? Cepat selesai sholat. Itu. Nah, yang lebih parah lagi, at-tamassuk bima laysa minal haq, berpegang teguh yang enggak benar. Yang enggak benar malah diyakini sebagai kebenaran. Ini yang terjadi. Ya, contoh aja hajian. Jelas nasnya man tawafa bihadzal baiti sab'an thumma yusalli raka'atain kana ka'idki raqabatin. Siapa yang tawaf di Baitullah ini 7 kali kemudian salat 2 rakaat, maka seperti memerdekakan budak tuh pahalanya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan kepada ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan yusalli yatufu bihadzal bait aw yusalli fi ayyi sa'atin min lailatin aw naharin. Wahai bani Abdi Manaf, jangan halangi siapapun yang ingin tawaf atau sholat di rumah ini, yaitu Baitullahil Haram, baik siang ataupun malam. Tapi yang dikejar-kejar apa? Umroh lagi, umroh lagi. Itu. Yang dipegang itu. Bahkan kalau ini sampai dikritik, wah, Contoh jelas hadisnya, man shalla arba'ina yauman, hadisnya yang sahih. Tapi yang dikejar apa? Man shalla arba'ina salatan, padahal dhaif. Kenyataan seperti itu. Sehingga ini memperparah penyesatan dan kesesatan. Haji itu lucu Pak. Kemarin ada jamaah mampir di Musdalifah itu sampai subuh itu kan wajib. Haji mampir dok, sebentar pergi. Ditegur, Pak, kok udah pergi Pak jam segini? Terus kenapa Mas? Kan harus Senin sampai pagi. Ah, itu mah reguler. Ya Allah. Katanya reguler yang nginep sampai subuh. Kalau plus beda Pak. Oh begitu Pak. Rasul itu hajinya reguler berarti. Astagfirullah. Nemen Pak. Ya Allah. Ya. Itu. Al-Khamis yang ketiga, al-i'tidadu biterjih nafsi alladhi yakunu mansha'uhal hawa. Ini Pak yang bahaya. Yang selalu menjadi pertimbangan adalah perasaan, dan itu munculnya dari hawa nafsu. Orang untuk mencari kebenaran perasaan banyak. Perasaannya mana ini kayaknya udah baik perasaan. Tegur, Pak, kenapa enggak ngaji? Perasaan saya udah pinter. Perasaan. Agama itu sekarang pakai perasaan semua. Oleh karena itu, Allah menegaskan dasar agama itu memang cuma dua. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Siapa yang bicara atas dasar hawa nafsu, lahirnya kebatilan. Siapa yang bicara atas dasar wahyu, lahirnya kebenaran. Itu. Orang itu ngomong agama imma dasarnya nafsu atau dasarnya wahyu. Dan kebanyakan sekarang apa? Wahyu. Sehingga dalam beragama pun orang Indonesia ini beragama terbagi menjadi dua, ala turunan sama ajaran. Itu, turunan sama ajaran. Dan empat, dua-duanya punya dasar empat juga. Apa kata tokoh? Apa kata hawa nafsu tadi? Apa yang sudah berjalan di masyarakat? Dan yang tidak kalah pentingnya tadi itu, perasaannya mau kemana? Tradisi-tradisi, ajaran Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Tuh. Nah, yang tidak kalah pentingnya nomor 4, adamur rujuk amma yatabayyan anna ghairahu aula bil haqqi min. Sulitnya rujuk ketika menemukan yang lainnya lebih benar. Ini kebanyakan. Bahkan katanya Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibana, saya belum pernah temukan ada orang dua debat dialog kemudian salah satunya benar, yang satunya salah, yang salah rujuk walaupun jelas dalilnya. Dan ini menyelisih manhaj salaf, kata beliau. Yang nomor 5, selalu memusuhi penentangnya padahal ada kemungkinan yang nentang itu benar. Ini penyakit beragama 5 ini yang paling seger sekarang sampai hari ini. Oleh karena itu, kita di sini di dalam rangka untuk mencari kebenaran, harus kita hilangkan 5 itu. Dan orang menolak kesesatan, menolak kebenaran hanya faktor 1, gengsi. Abu Jahal itu kan gengsi aja Pak. Gengsi, saya sudah tokoh segini gedenya kok ngaji. Gengsi, saya ini udah haji 3 kali, kok masih ngaji lagi? Bahkan ada yang nggak sholat karena sudah kelebihan sholatnya. Saya itu sholat di Masjidil Haram aja sekali sholat itu 100.000 dikalikan sekian, mas turah sholatnya turah. Sebagi-bagi keponakan, adik, kakak itu aja udah itu. Oke. Dengan demikian hadirin sekalian, mencari kebenaran dibutuhkan tajarrud. Tajarrud itu apa? Pembersihan dari intrik-intrik gengsi. Ya. Kemudian kalau enggak gitu, ta'assub terhadap tokoh. Masa sih tokoh saya salah? Masa sih kiai saya salah? Kiai saya itu di Mekah aja 18 tahun nyopir. Di Medina 8 tahun masuk salah. Nggak mungkin ah, udah deh. Oh, apalagi kiai saya itu Quran menguasai, hadis menguasai ngelontok, walaupun saya nggak tahu dalilnya. Itu hujahnya mukallid. Dan kalau mukallid itu nggak pernah kalau ditanya nggak jawab. Pak, bagaimana hukumnya masalah ini? Oh, masalah ini menurut saya persis seperti pendapat guru saya. Terus gimana Pak rinciannya? Ya antum datang aja ngaji, insya Allah anak antum bisa tanya, dijabarkan detail. Terus ya udah berangkat aja Pak. Terus menurut Bapak ya sama, nggak beda. Itu muter taklid. Nah, tema yang kita angkat kali ini termasuk tema yang krusial, yaitu tentang sunnah-sunnah kematian. Pertama, panduan menghadapi sakaratul maut. Di sini urusan mayit yang harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah menuntaskan tanggungannya. Kedua, mengurus jenazahnya. Ketiga, membayar utangnya. Keempat, menunaikan wasiatnya. Kelima, bagi warisannya. Oke. Hadirin sekalian, semua orang pasti mati. Dan bagi seorang muslim, inti bukan masalah panjang pendek umur. Makanya doa Rasulullah yang ditonjolkan, enggak ada yang panjang umur. Allahumma inna nas'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairunni wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairunni. Ya Allah, hidupkan aku kalau engkau masih tahu kehidupan terbaik buat saya. Dan matikan aku kalau kematian engkau sudah tahu terbaik buat saya. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Makanya orang yang paham hakikat kehidupan, yang tidak pernah memimpikan keabadian, akan sehat memandang jalan ke depan, gampang melupakan belakang, selalu mantap ke akhirat, dan yang dipikirkan adalah bekal. Makanya sang penyair mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah malam masuk, jamin enggak umurmu sampai pagi. Masya Allah, berapa banyak ya, teman-teman kita yang sudah kita kenal, tetangga kita yang selama ini kita saling sapa, dan orang-orang yang selama ini kita tahu dan kita bersahabat, satu persatu diambil Allah. Itu kehidupan. Samaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minaz samaniya. Ada 8 perkara yang pasti ngelewatin manusia, tidak ada satu manusia pun yang enggak kena. Istima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Sururun wa huznun, ada sedih, ada gembira. Wasihhatun wa sukmun, ada sihat, ada sakit. Yang enggak mau pisah, jangan ketemu. Yang enggak mau sakit, ya jangan sehat. Gimana? Yang enggak mau sedih, ya jangan pernah senyum. Sehingga statusnya terus dalam keadaan sama. Apa? Enggak sedih, enggak senang, enggak ada. Ya. Makanya di Rasulian orang yang paling bahagia, sering saya sampaikan, bahagia ialah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang ketemu siap, pisah siap, bahagia. Kalau sulit siap, mudah siap, bahagia. Orang kalau senang siap, sedih siap, bahagia. Kalau sehat siap, sakit siap, insya Allah. Miskin siap, kaya siap, insya Allah. Makanya bawahnya di dalam Islam itu al-qasdu, tengah, sederhana. Orang itu kalau di tengah posisinya, ke arah miskin mudah, ke arah kaya mudah. Karena jadi orang kaya itu kagetan juga repot, jadi orang miskin kaget juga malah stres. Tuh. Makanya tengah-tengah. Nah, saya kasih penjelasan aja sekalian. Apa sih yang namanya sederhana? Dudukan pola daripada gaya. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Contoh aja, ada HP baru, tablet baru, iPad baru, pengen beli, pengen mah pengen, butuh enggak? Ah, baju ganti-ganti, pengen, butuh enggak? Sandal, butuh enggak? Gitu, pola, jangan gaya dulu gitu loh. HP aja untuk ukuran-ukuran Jogja ngapain mahal-mahal sampai 4 juta. Beli aja yang 600-800. Pertama faedahnya, kalau dicopet enggak terlalu klenger. Kan gitu. Di 4 juta itu iso waduh. Ah, mas. HP-ku hilang, Mas. Coba kalau 600 tinggal beli kartu lagi, udah gampang, ikhlas. Fungsi HP itu cuma banyaknya 3, telepon, SMS, foto-fotoan. Itu. Apalagi jamaah haji, rukun haji yang kelima itu foto-fotoan. Ada. Antum lihat apa yang enggak difoto sama orang Indonesia? Tiang masjid itu difotoin kabeh, gitu. Lampunya yang aneh difotoin, foto masyaallah. Sampai pulang haji 40 hari itu agendanya 10. Gitu. Ngapain? Itu. Apalagi yang ada HP kayak milik saya mana? Ini masya Allah. 600 murah, singkatnya 2. Itu. Faedahnya bisa satu untuk istri pertama, istri kedua. Kalau punya, faedah loh. Kalau punya, faedah, gitu kan gitu. Atau satunya untuk bisnis, satunya untuk keluarga. Loh, faedah. Nggak, manfaatnya gitu loh, apa aja. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, makanya Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku, wa laysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Allahu akbar. Sebetulnya kalian itu tidak punya harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpenan, selainnya ditinggal untuk manusia. Enggak ada orang yang ke kuburan bawa alpat. Enggak ada, dianterin aja enggak kok. Enggak ada. Antum sekarang nyimpen pakaian sampai pintu lima, almari lima pintu. Antum pakai sekali pakai lima baju, ngapain? Panas. Makan juga paling banter itu dua piring, satu piring setengah itu aja udah itu kumat kolesterolnya, itu asam uratnya, itu kan gitu. Orang punya tanah di Bantul 20 hektar mati dipakai semua juga rugi loh. Ngapain dikubur di 20 hektar? Lucu. Pokoknya saya pakai semua kalau mati nanti ya. Jangan nanti ngambil. Rugi. Dan kata Ibnu Hazm, urusan enak yang paling merasakan orang lain, urusan sedih yang paling merasakan pelakunya. Anak kasih contoh. Ada sopir nyeletuk sama majikannya, "Pak, bapak ini kok jadi orang hebat, enak banget pak." "Kenapa?" "Ya bapak mobilnya masya Allah, lima semuanya, mobil Eropa semua, rumahnya gede, kenal di TV, masya Allah, hebat emang bapak." Akhirnya si majikan balik tanya, "Mas, mobil ini saya beli susah, sebagainya kredit juga. Yang naikin, yang nyetir siapa?" "Ya saya pak." "Itu. Enakan siapa? Saya apa kamu?" "Ya saya pak, tinggal lah kan gitu. Dia pusing bayar pajaknya, bengkelnya, dia kan tinggal nyetir. Enakan mana? Saya apa kamu?" "Ya saya pak." "Terus kalau kamu pulang itu tidur jam berapa?" "Ya bapak selesai pulang ya udah bleksek jam 9-10 tidur pak." "Saya tahu enggak, setiap hari rata-rata tidur jam 12 jam 1. Enakan mana?" "Ya saya lagi pak." "Ini rumah saya gede, yang tinggal di dalam siapa? Istri kamu kan?" "Istrinya jadi pembantu. Istri saya juga kerja, paling juga sekali-kali tidur cuman malam. Banyakan mana yang di rumah? Istri saya sama istri kamu." "Ya istri saya pak." "Enakan mana?" "Ya istri saya pak." Nah, kalau sudah antum habis beli mobil mewah Alphard umpamanya atau yang lainnya, antum habis beli 5 bulan rasanya biasa. Mau sekarang mobil murah, mobil sedang, mobil mewah sama aja ngelinding. Gitu. Iya, cuman beda-beda dikit. Yang enak siapa? Tetangganya yang lihat. Masya Allah. Nah itu. Tapi urusan sedih yang paling merasakan siapa? Itu. Antum. Orang lain mah antum kasih berita musibah 5 menit sudah cengar-cengir lagi. Antum masih sedih 5 hari. Oke. Nah, kalau memang begitu hakikat daripada kehidupan, maka yang paling penting adalah persiapan. Karena wa kam min salimin mahta bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin ashahinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakit mati-mati. Wa kam min yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, berapa banyak orang yang sehat segar bugar, pemuda sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Allahu akbar. Oleh karena itu persiapan. Dan rata-rata, maaf kok enggak panas ya, ini numpahin ini repot. Oke. Rata-rata orang mati didahului dengan penyakit. Walaupun kematian tidak pernah memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Udah saya perut aja enggak. Orang mati bisa kena penyakit perut mati, penyakit jantung mati, penyakit apa lagi? Hepatitis mati, bahkan ada orang batuk mati. Mati itu dengan penyakit rata-rata, tapi enggak memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Nah, kalau sudah mengetahui itu, orang yang mendampinginya diharapkan orang yang paling bertakwa, mengerti sunnah, dan paling sayang kepada orang yang sakit. Dan kata Rasulullah SAW, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun." Kalau kalian menghadiri orang yang sakit atau mati, katakanlah yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan apa yang Anda katakan. Makanya jangan gosip. Kadang-kadang lihat orang sakit, gosip. Ini mas, orang matinya susah. Lihat aja ngap-ngapan. Karena dia suka godain janda ini. Jangan. Ya. Ini dulu itu kalau di sekolah itu suka ngadain pungutan liar tuh matinya mukanya hitam gitu. Jangan. Sakit juga begitu, ditakut-takutin, Pak. Sakit begini biasanya susah ini, Pak, disembuhnya. Tetangga saya kemarin itu mati, Pak, karena begitu. Udah deh, Mas, jangan kesini, Mas, pulang aja. Itu, jangan. Apalagi kayaknya Bapak ini kena azab deh, Pak. Masya Allah. Kena azab deh, Pak, kayaknya, Pak. Udah, Bapak bertobat aja deh. Mudah-mudahan hilang dosa-dosanya. Sampai ada yang tersinggung ketika didoakan labak satuhurun, insya Allah. Emang gue dosa apa, Mas? Itu. Ya, jangan macam-macam. Sakit ini, musibah, jangan dikaitkan dengan dosa. Ini doa dari Rasulullah. Ya, labak satuhurun, insya Allah. Kita ingatkan tentang masalah kebaikan, amal soleh, taubat, istighfar. Kalau memang sudah kepastian kematian hadir, maka hendaknya diingatkan tentang masalah hal-hal yang terkait dengan hak manusia untuk dikembalikan. Nah, hadirin sekalian, kalau sudah memang sakaratul maut hadir, dan hadirin sekalian, sekarat itu kadang ada, kadang tidak. Dan sekarat itu kadang berat, kadang sedang, kadang ringan. Dan tolong diperhatikan, tidak menunjukkan jeleknya orang yang otomatis ya. Orang yang kena sekarat berat, itu tidak menunjukkan jeleknya orang yang mas, orang sekarat. Contoh Nabi Muhammad. Makanya katanya Imam Ibnul Arabi, ya, orang sekarat itu berat imma sebagai teladan seperti Nabi Muhammad, atau penghapus dosa kalau menimpa orang-orang mukmin, atau sebagai azab kalau menimpa orang kafir. Begitu juga sakaratul maut ringan tidak menunjukkan baiknya orang. Bahkan orang kafir itu ada yang mati enggak pakai sekarat, karena mati mendadak seperti orang kena penyakit jantung. Mendadak enggak pakai sekarat. Makanya dikatakan oleh ada di dalam suatu athar, mautul fujati rahatun lil mu'min wa adzabun lil kafir. Mati mendadak itu peristirahatan buat orang mukmin dan azab buat orang kafir. Ya, yeah. Intinya la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sekarat itu nyata dan kamu tidak bisa menghindarnya. Dan ikhwan, kalau sudah manusia itu dicabut nyawanya, dan kata Rasulullah SAW, innar ruha idza qubidha tabi'ul basar, ruh itu kalau sudah dicabut diikutin pandangan mata. Ya. Pada saat itu kata Allah, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Sebagian ahli tafsir mengatakan tanduruna malaikatul maut, ya, sebagian mereka melihat tanduruna anfusakum. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah seperti itu, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan mentalkin la ilaha illallah. Nah, saya ingin dudukkan talkin. Ada sebagian orang memahami talkin itu artinya meneriakin di telinganya dengan la ilaha illallah kenceng. Bahkan ada yang ngelinting Quran, Pak. Letakin di telinganya. La ilaha budek mas. Pak, jangankan kena suara yang seperti itu, orang yang sedang sakarat itu sangat sensitif. Makanya kenapa yang mendampinginya hendaknya orang yang lembut, sayang, bertakwa, tahu sunnah, agar menghantarkan ke alam akhirat dengan apa? Baik husnul khatimah. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Maksudnya orang yang menjelang meninggal dunia. Karena dikatakan al-maut karena matinya lebih jelas daripada hidupnya. Ya contoh kalau kita di negeri kita ini kan ada bahasa, atau di bahasa kita itu kan sering juga kita pakai, lagi ngapain pak, ini godok wedang. Nah wedang misalnya jadi kok digodok. Lagi ngapain nih masak nasi. Nah, nasi kok sudah matang, harusnya dimakan kok malah dimasak. Maksudnya beras mau jadi nasi, air ini mau jadi wedang. Oleh karena itu mau di sini tidak bisa ditafsiri orang yang ditalkin setelah meninggal dunia. Ya, apalagi diadzani dengan alasan hanya kias. Kalau masuk dunia dengan adzan, kenapa keluar dunia dengan tidak dengan adzan? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menuntaskan tanggungan mayit. Ini pak, ya, dari mulai tanggungan, antum bisa lihat di bukunya tentang masalah memandu, mengunjungi orang sakit. Ya, doa kita doakan bisa la ba'sa tahurun atau Allahumma rabban nas izhabil ba'sa isfi antas syafi la syifa'a ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqma. Kemudian kita pejamkan sambil membaca setelah meninggal dunia, Allahumma fir li fulan, siapa namanya, warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlifhu fi aqimina al-ghabirin wa fil lana walahu ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu kita tuntaskan tanggungan di kantor, mungkin nama koperasi, sama tetangganya mungkin baru saja minjem barang apa, dikembalikan. Ini bukan utang, tanggungan. Bisa saja kongsi perserikatan, syarikat, apa saja, selesaikan. Karena kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil janha minasyatil qarna. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak di hari kiamat kepada pemiliknya. Sampai nanti, jangankan kita, kambing yang tanduknya rusak akan diadili oleh Allah seadil-adilnya dengan tanduknya yang lengkap karena tumbrukan. Makanya Allah sampai mengatakan wa idzal wuhusu husyirat, ketika binatang buas dihimpun, untuk apa? Diadili. Ketika itu Imam Khazin menafsiri sampai lalat dibangkitkan Allah untuk diadili. Ketika menafsiri firman Allah wa idzal wuhusu husyirat. Makanya ini sekarang selesaikan sekarang. Ya. Kemudian mengurus jenazahnya secepatnya. Asri'u bil janazah. Dari mulai memandikan, mengafani, menyolati, mengubur. Jangan ditunda berhari-hari hanya karena alasan anaknya yang di sebelah sono, di daerah sono belum pulang, apalagi dipindah ke daerah lain. Pak, memindah mayit ke daerah lain yang lebih ngenes lagi. Saya melihat sudah meninggal di Mekah, sudah meninggal di Madinah, dibawa pulang. Masya Allah, iman banget. Rasulullah saja sampai mengatakan, "Faman istata'a ayyamuta fil madinati falyamut." Siapa yang bisa mati di Madinah, hendaknya mati di Madinah. Dibawa pulang. Ini hujan ya. Masih terus enggak? Terus. Ya, hujan. Istirahat. Ya, oke. Kita istirahat dulu. Sampai mengurus jenazah, insya Allah kita lanjutkan sholat dulu kan? Habis sholat kita lanjutkan kembali insya Allah. Tidak ada syariat dalam pengurusan jenazah yang lebih mulia dan memuliakan indah dan juga mengandung berbagai macam manfaat kecuali Islam. Antum lihat halaman 8. Ini saya nukil dari ucapan Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya. Bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang berbeda dengan ajaran umat lain. Contoh, agama lain mati dibakar. Coba. Jadi tanda bakti anak ke orang tua goreng mae. Ya coba bayangkan, apalagi alat kremasi sekarang pakai oven yang 250 derajat, emaknya bapaknya dimasukin dalam. Terima kasih Tuhan, emak saya sudah masuk nirwana. Subhanallah. Gak ada. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita dari mantan pendeta di Filipina yang sudah masuk Islam. Ada di antara sekte Kristen itu kalau mati, mayat itu diilangin utaknya sama perut ususnya. Alasan logikanya, karena otak sumber kejahatan, perut sumber makan makanan haram, gak pantas ketemu Tuhan. Karena manusia kalau sudah mati harus ketemu Tuhan dalam keadaan bersih, otaknya dihilangin, usus perutnya dihilangin, bersih, iya uteknya, ya berabeane. Terus itu kembalikan lagi, perutnya dijahit lagi, dikasih dasi, dikasih jaket, ketemu Tuhan bersih. Coba Pak bayangkan, tidak ada. Mengandung kebaikan dan perlakuan paling bermanfaat untuk si mayit di alam kubur dan akhiratnya, masya Allah. Lihat, dari mulai dimandikan dengan halus, sampai Rasulullah mengatakan man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Siapa yang memandikan mayit kemudian menyembunyikan aibnya, maka Allah akan ampuni 40 kali. Allahu Akbar. Kemudian si mayit dihantarkan dengan sempurna, disolatin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'assi' madkhalahu wa'afsilhu bilma'i wa'thalji wal-barad wa'naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Allahu Akbar. Tambah lagi, Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa'idhu min adabin nari wa adabil qabri وَوَصَّحْ لَهُ فِي قَبْرِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. Cari agama manapun yang punya doa kayak ini. Gak punya, karena wis sesat. Mau didoain juga tetap neraka. Ngapain bagus-bagus? Gitu. Kita lanjut. Juga menegakkan memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya. Masya Allah. Senang. Bahagia. Walaupun sedih. Karena dia kembali kepada Allah dalam keadaan baik dan terbaiknya. Juga menegakkan peribadatan orang yang hidup kepada Allah dengan sholat jenazah, dapat pahala. Kata Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusallalahu falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratun. Masya Allah. Wamal qiratani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dua qirat? Mithlul jabalaini azimain. Masya Allah, mana ada di agama lain. Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan petunjuk penegakan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi paling sempurna. Itu dibawa ke kuburan aja harus dalam keadaan asli, cepat-cepat. Sampai ada orang-orang yang haji umroh itu, Pak, bawa jenazah itu cepat-cepat banget, ngapain sih itu nabrak-nabrak orang, sunnah itu biasanya ya, rumenggir lari, ditandu. Subhanallah. Berbuat baik kepada Allah dan menghantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi yang paling bagus, paling utama. Ya, mereka berdiri untuk sholat dengan shaf yang rapi sambil bertahmid, beristighfar, memohon ampunan, rahman dan maaf untuknya. Kemudian mereka menghantarkan jenazahnya hingga ke liang kubur dengan penuh khidmah. Ya, makanya yang jalan kaki di depan, yang naik kendaraan di belakang, samping kanan kiri jalan kaki juga campur sambil mendoakan bertahmid tanpa harus ada suatu bunyi-bunyian yang ramai. Coba kalau di Jawa itu kan dicampurin adat, menurut nyanyian kan suluku-suluku batok, batok elailo siromo menyang solo lewolai payung moto tak jentit doluruba wong mati urauba yenoba medeni bucah. Akhirnya ketahanan dibawain apa? Payung. Kemudian nanti disebar beras merah sambil dikasih uang ratusan, sekarang 500-an, seribuan. Ya. Ada lagi yang diantar dengan teriakan-teriakan sholawat, dengan teriakan-teriakan zikir yang tidak sama sekali dicontohkan Rasul. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Enggak. La ilaha illallah Syabdul Qadir waliullah. Nyasar sono. Itu dulu saya begitu kalau ngantri jenazah. Wenceng memang gitu. Bawa speaker memang gitu. Itu. Kita lanjut. Lalu ketika di pekuburan mereka berdiri untuk memintakan keteguhan. Karena itu Rasulullah. Makanya sekira menyembelih unta, kita mintakan. Kata Rasulullah SAW, istighfiru lahu was'alullahu tasbit fa'innahu al'ana yus'ad. Mintakan ampun, mintakan teguh, karena akan ditanya oleh malaikat otomatis. Kemudian disambung dengan ziarah kubur, masya Allah. Ya. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Subhanallah. Jadi kemudian memberikan salam, mendoakan. Jangan malah minta doa. Hadirin sekalian, lucu. Sekarang ada sebagian orang minta sesuatu ke alam kubur. Bahkan anehnya hadirin sekalian, orang mati dianggap lebih hebat sebelum ini matinya. Padahal hidup jalan aja gak bisa, mati malah lebih hebat. Lucu aneh. Dibikinkan hadis, ida a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Nampaknya indah nih hadis. Ida a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu kesulitan masalah, datanglah ke kuburan. Sampai ada sebagian kuburan, ya, yang tanah kuburannya itu setiap bulannya habis karena dibawain pulang penziarahnya. Dibuat apa, Pak? Kopi break. Ini ngalai kopi luwak ini. Bener, saya nggak ngarang. Dipakai setiap pagi sesendok tabarruk. Itu. Insyaallahul Afiyah. Ya, kadang-kadang ada yang minta nomor togel, minta jodoh, apalagi ke kuburan-kuburan keramat di Jawa Tengah terutama ini kan banyak ada kuburan Balaan, ada kuburan Sarangan, itu datang ke sana itu sampai ada yang masuk ke itu namanya kan kuburannya itu dikasih itu cungkup, ya masuk ke cungkup gitu. Saya pernah ziarah ke sana, Saya ceritanya ke sana nganterin wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Dari Timur Tengah, saya enggak usah sebutkan TV-nya. Saya bawa ke sana. Ini di dalam cungkup kok ada gerak-gerak. Ternyata sekeluarga masuk ke cungkup. Suami, istri, anaknya. Keluar saya wawancarai. Ngapain, Pak? Ini biar akor tentrem, Pak. Rumah tangga saya ini dirundung berbagai macam masalah. Loh, supaya akor tentrem ke kuburan. Aneh. Gitu. Nah, selanjutnya adalah membayar utang. Pak, prinsip hidup. Yang penting biarpun gak punya apa-apa, yang penting gak punya utang. Daripada punya apa-apa, tapi kenapa-kenapa? Paham gak? Punya apa, tapi kenapa-kenapa? Aduh, kenapa saya kredit kulkas? Nah, kenapa kemarin beli TV kredit? Kredit, Masya Allah. Kredit sebulan macamnya sampai 16 macam itu kan tiap dua hari sekali nyicil gitu. Sampai baju kredit, jubah kredit, sarung kredit, kudunge bojone kredit, jubahe kredit. Ini Masya Allah. Itu mereknya juga kredit. Itu. Jangan. Hutang malah petaka kalau enggak sampai kita lunasi. Karena Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang punya utang padahal mampu zalim. Makanya Rasulullah mengatakan nafsul mukmin nanti di akhirat, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an. Jiwa seorang muslim tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Dan antum kalau punya uang dibawa orang jangan sedih. Kalau di dunia balik 1 juta, 1 juta, 10 juta, 10 juta, di akhirat dilipatkan 700, Masya Allah. Makanya saya itu kalau duit saya dibawa orang, tapi saya tenang-tenang aja. Saya pikir-pikir untuk infak sekaligus 10 juta belum tentu keturutan. Nah, dilatih orang ini jadi keturutan. Makanya kalau ada orang memplang duit antum, antum SMS, terima kasih mas, antum telah melatih saya untuk infak. Kalau enggak ada antum, kayaknya ana enggak bisa infak 20 juta sekaligus. Nah itu, kalau disuruhin orang Indonesia itu lucu kalau diminta susah, ditipu gampang. Itu orang Indonesia lucu. Diminta infak itu paling banter yang masuk kotak infak masjid itu gambar pedang mati mural. Itu makanya di masjid itu banyak pedang. Itu kotak dibuka satu ya pedang lah, kedua ya pedang lagi mas. Makanya di sini kalau infak dilatih caranya masukin ke kotak duit yang paling gede di dompet. Itu kalau nggak bisa dilatih, udah tablet ini yang paling gede ana masukin 5.000 dulu, cabut, alhamdulillah ini duit salaf gitu ya, 5.000. Tingkatin lagi besok 10.000, cabut, lancar. Tingkatin lagi 20, cabut, licin mas. Ya udah, nanti tunggu kering bulan depan kan gitu. Tingkatin lagi 50.000, 100.000. Waduh, ini kayak cabut linggis ini mas. Walah sih. Itu dilatih. Kadang-kadang ada orang yang ngeles kalau diminta infak, Pak. Saya itu kalau banyak enggak ikhlas, Pak. Kalau sedikit ikhlas. Ya. Kalau terus begini, Pak, kapan selesai pondoknya? Kapan selesai masjidnya? Ya itu. Masjid itu enggak butuh ikhlas, butuhnya duit. Itu lucu. Dibalik. Ya, dibalik. Masjid butuh ikhlas, yang infak butuh duit. Repot. Harusnya dibalik. Yang infak butuh ikhlas, masjid butuh duit. Nah itu sahih. Bukan gitu. Nah, lucu. Yang infak butuh duit, dia enggak keluar-keluar itu. Makanya sulit banget. Tapi kalau ditipu gampang. Makanya ngaku mualaf, begini-begini, keluar miliaran, hilang. Nah itu Itu seperti itu. Nah, kembali lagi nyual utang. Adadruna manil muflis? Siapa? Tahu enggak orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata'. Yang namanya orang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, dinar, dirham, dan juga ludes dagangannya. Apa kata Rasulullah? Faqala innal muflisa min ummati. Yang namanya muflis dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang di hari kiamat telah pernah memaki orang ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang ini. Wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darahnya orang ini. Wa dharaba hadza, memukul orang ini. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, ini diberikan kebaikannya, ini diberikan kebaikannya. Wa in faniyat hasanatuhu, sampai habis tuh kebaikannya, qabla an yuqdama alaihi, sebelum tuntas menunaikan hak-hak orang lain, ukhidha min khotoyahum, diambilkan keburukan, kesalahan, dosa-dosa mereka, ditimpakan kepada mereka. Faturihat alaihi, ditimpakan kepadanya. Thumma turihat finnar, dilempar ke neraka jahannam. Gitu Pak. Ini utang. Dan nyawanya orang mukmin itu tertahan di pintu surga karena punya utang. Selanjutnya adalah wasiat. Makanya di sini urutannya tanggungan, kemudian jenazah, kemudian setelah itu utang, keempatnya wasiat. Awalnya wasiat itu bisa diberikan kepada ahli waris berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 180, kemudian dinasakh dalam hadis Rasulullah, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin, tidak ada, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, maksudnya harta, karena nanti menculasi bagian warisan. Ya, karena kalau dia dikasih tanah, dikasih rumah, nanti dapat lagi bagian warisan, maka ini jelas menculasin ahli waris. Tapi kalau wasiat-wasiat keagamaan, terutama nanti kita akan jelaskan tentang masalah niyahah, ya, bagi siapa yang sudah mengenal, mengetahui bahwa di kampungnya itu sudah terbiasa tahlilan macam-macam, dak wasiat itu bisa disiksa di kuburannya, ya. Membagi harta warisan, nah ini Pak penting, ya. Tolong diperhatikan ketika Imam Ibnu Katsir menafsiri firman Allah, tilka hududullah wa may yud'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, siapa yang mentaati Allah di dalam membagi warisan sesuai dengan syariat, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak membagi warisan sesuai dengan ketetapan hukum Allah, maka wa yata'adda hududahu, melampaui batas, alias menggunakan hukum-hukum lain, nasional ke, adat ke, atau apapun, yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Maka siapa saja yang tidak membagi warisan dengan cara syariat Islam, maka telah melakukan maksiat besar, dosa besar, dan diancam oleh Allah dengan neraka. Dan tidak ada dosa yang diancam neraka terang-terangan kecuali pasti dosa itu besar. Oke, sekarang amalan yang menguntungkan mayit. Nah ini, pertama doa dan istighfar. Subhanallah, indahnya hubungan muslim. Pak, di masjid ini aja tadi sholat membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Masya Allah, makanya di sini sholat jamaah itu penting. Bahkan semakin banyak jumlahnya, semakin kita untung. Didoakan orang 1 juta, 2 juta, 3 juta di Mekah coba. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan orang sholat itu pasti soleh. Orang sholat itu pasti soleh. Kalau enggak soleh, enggak sholat. wa ala ibadil salihin. Indah saling mendoakan. Makanya kata Rasulullah, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimislih. Subhanallah, lebih indah lagi doanya orang muslim untuk saudaranya di kejauhan, apalagi jauh benar-benar di akhirat di alam kubur, lebih jauh lagi. Makanya jangan sampai kita lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mati. Karena tidak ada yang lebih gaib lagi. Teman kita yang di Jakarta, di Mekah, di mana aja yang kita doakan aja jauh, mustajabatun. Di kepalanya Allah tugaskan malaikat, setiap dia berdoa untuk saudaranya kebaikan, malaikat itu mengatakan, amin, kamu juga mendapatkan sepadan dengannya. Loh, kalau antum mendoakan saudara antum 1 juta, kasih pengampunan 1 juta. Kalau antum mendoakan teman antum sihat walafiat, kasih juga sihat walafiat. Ini hubungan muslim. Indah. Makanya kalau ke masjid itu jangan ngeles. Ada yang ngeles terus dengan dalil apa? Kan sholat jamaah itu fardu kifayah, Pak. Lah apa Pak fardu kifayah? Lah yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Yang lainnya siapa Pak? Saya. Gitu. Lah kenapa Bapak? Yang lainnya siapa? Sekampung, sekomplek, sekelompok itu siapa? Muadzin marbot sama orang cari saudaranya belum ketemu, tidur di masjid itu kebetulan pelengkap penderita. Itu yang lainnya, apalagi subuh, masya Allah Pak. Masjid di mana-mana itu kayak masjid di daerah trans, yang datang cuma 10-15, untung tuh ada yang 3. Ada yang cari makmum susah. Di rojak itu sering lah ada ini apa namanya curhat besar, saya itu mau sholat di masjid enggak ada teman. Ya udah anggap aja makmumnya jin, Mas. Gitu gitu. Udah. Subhanallah, cari teman enggak dapat. Tapi kalau urusan bola, khidmah khusyuk. Lengkap. Coba nih pertandingan tahun 2022 kan di Qatar tuh. Andaikan nanti finalnya Qatar lawan Inggris atau Belanda, pas adzan isya atau komat, penalti lagi. Ayo, mana yang didulukan? Sholat apa penalti? Seandainya sholat pun, waduh, masuk enggak ya? Itu. Allahu Akbar. Ini tendangan bawah, kanan, kiri, apa atas ya? Itu. Tanyain aja. Pernah saya itu siaran di radio. Ini tumen pertanyaan kok sedikit banget. Biasanya masya Allah SMS ini. Mas, kenapa ini kok gak ada? Ustaz, ini tadi ada pertandingan Malaysia lawan Indonesia. Astagfirullah. Tuh, makanya mas, udah sepi. Itu. Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. Menangis. Itu, yel-yelnya. Itu akhirnya kalah kan 2-3 jebol, menangis gitu. Menang apa pasti insya Allah gitu loh bilang itu. Hadirin sekalian, tapi kita tidak boleh mendoakan siapapun walaupun family kita yang mati dalam keadaan syirik kufur. Karena Allah berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh, tidak patut bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan syirik kufur, walaupun kerabat dekatnya sendiri, termasuk juga orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Adapun yang kadang sholat kadang tidak, menurut pendapat yang rajih yang diterjih oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'nya, disolatin. Wallahu a'lam bishawab. Melunasi hutangnya, ini juga sudah kita bahas tadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW mensolati jenazah, mundur karena dikabarkan Jibril, Muhammad jangan sholat itu, punya utang 2 dinar. Mundur, ditanya sama Abu Qatadah, ya Rasulullah kenapa enggak sholat? Ini mayit punya utang 2 dinar. Ya Rasulullah, dinarani alayya, 2 dinar saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah sholat. Itu tiap ketemu ditanyain, Pak. Abu Dzar, gimana? Abu Qadada, gimana? Udah dilunasi belum? Belum ya Rasulullah. Waduh. Tiap ketemu ditanya. Setelah dibayar, sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an baradat jilduhuma. Sekarang dingin itu kulitnya. Berarti mendatangkan siksaan itu utang. Dan menunaikan nazar. Nah, ini masalah nazar, Pak. Nazar, kata Rasulullah, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, hanya saja dikeluarkan dari orang bakhil. Itu. Gimana enggak bakhil wong mau infak aja nunggu suaminya naik pangkat. Padahal kurang 3 tahun lagi, coba. Mau sekarang puasa aja nunggu anaknya lulus dari UGM. Iya kalau lulus. Entar kalau nanti saya sembuh, kalau suami saya sembuh dari sakit, puasa 3 hari. Dan rata-rata kalau sudah hari hanya, nah dari itu malas nunaikan. Jam setengah. Apa ya Pak ya? Makanya diantara para ulama mengharamkan karena itu setengah. Ngeremehin Allah, Allah dianggapnya kayak ikan kasih umpan. Saya itikaf dikasih enggak ya? Saya nanti bantu yatim piatu dikasih enggak? Kadang-kadang lebih minta gedean dapatnya daripada pancingannya. Makanya benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah, innahu la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil. Tapi kalau sudah nazar harus ditunaikan. Makanya Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Penuhi. Kemudian nazar itu ada yang sifatnya ibadah, puasa, dan jangan sulit-sulit. Saya kalau sembuh sakit, saya akan iktikaf seminggu di Masjidil Aqsa. Repot itu. Sehari aja udah diusir-usir, apalagi seminggu. Saya nanti kalau sudah begini akan umroh iktikaf 2 bulan di Masjid Nabawi. Repot. Ya. Nah, hadirin sekalian, kalau mayit sudah punya tanggungan itu harus dibayar. Makanya para ulama ketika mengarahkan hadis, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, siapa yang mati punya tanggungan puasa maka yang memuasai adalah ahli warisnya. Maksudnya saumun nazar, karena nazar itu utang. Utang itu harus dibayar. Adapun Ramadan maka itu gugur. Terus kemudian keempat, amal anak saleh sebenarnya. Hadirin sekalian, amal anak soleh. Ini anak. Makanya saya sering tegaskan di mana aja. Tujuan punya anak itu intinya adalah Rabbana hablana min azwajina. Proses nikah sudah kita lalui. Untuk apa? Wa dzurriyyatina, dapat anak. Tujuannya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau antum sekarang tujuan utama punya anak pengen jadi pejabat, jadi pengusaha, kerja di perusahaan gajinya dolar, rugi. Kalau seandainya anak antum jadi gubernur, antum pernah dijadiin wakilnya? Pokoknya kalau nanti saya jadi gubernur, bapak saya jadi wakilnya, pernah. Seandainya antum punya anak, masya Allah, jadi polisi, jadi TNI, dikasih topinya juga buat kondangan, repot. Gitu. Ngapain kondangan pakai topi polisi? Dan kalau seandainya kaya raya, anak antum yang untung siapa? Orang lain. Bapak ibunya memang jadi apa? Jadi pembantu. Makanya punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Namun alhamdulillah kita itu dikasih karunia Allah, senang disusahi anak. Paham gak omongan gue nih? Senang. Sekarang antum punya anak mas, nangis itu kan ngeselin. Kalau antum punya anak gak nangis 3 bulan bingung dong. Bingung. Kenapa anak saya itu gak nangis 3 bulan itu muter loh mas. Ke psikiater ke ini, Pak dokter, anak saya ini udah 3 bulan gak pernah nangis. Nah gitu-gitu. Seneng disusahi anak. Coba bayangkan dari mulai hamil susah, senengnya cuma sekali. Alhamdulillah. Mas, anak gue lahir selamat tanpa operasi. Seneng banget itu. Badal itu toh nyawa, apalagi ibu ya. Kalau bapaknya mama masih bisa tidur di kursi kepit-pitan. Kadang-kadang udah gitu ngimpi nikah lagi kurang ajar. Istrinya toh nyawa ngelahirin, iso-iso ngimpi nikah lagi gitu. Nah itu hadirin sekalian, nanti kalau sudah habis lahiran, Masya Allah yang ngompol, yang ini bangun jam 2, belum lagi sakit, panas, takut nanti step, ya lahir pas ini nggak bisa nangis juga, takut jangan-jangan anak saya ini cacat, subhanallah. Apalagi kalau sudah dikasih ujian Allah anaknya cacat, subhanallah. Semua nanti kalau sudah gede dikit masuk TK, survei sampai 5 TK nggak ada yang cocok. Kadang-kadang suami istri tengkar tuh sama ini gara-gara ini kayaknya turunan sampean deh mas, itu kan gitu. Ini mas, saya dulu itu rajin sekolah, ya. Wah anak ini mual sekolah, kayaknya dari kamu itu DNA. Itu saling menyalahkan. Lulus selesai paling senengnya apa? Wisuda foto-fotoan. Itu toh. Nanti susah lagi 6 tahun, 3 tahun. SMP, SMA sampai perguruan tinggi, lulus diambil orang, nikah langsung. Apa yang antum tunggu? Waj'alna lil muttaqina imama. Inilah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Termasuk hasil usaha orang tua apa? Adalah anak. Makanya ketika Allah mengutuk Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wama aghna anhu maluhu wama kasab. Para ulama menafsiri wama kasab, anak-anak yang dilahirkan. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa inna auladakum min sa'yikum, anak-anakmu hasil usahamu. Makanya Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika, kamu diri kamu sama harta kamu milik bapak kamu. Makanya kalau seandainya ada orang tua mengambil barang anaknya tanpa izin, gak boleh dikatakan maling, nyolong. Wah, bapak saya nyolong sepatu saya. Biarin. Dia mau ngambil apa aja, hak dia, milik dia. Karena jangankan harta kita, diri kita, anta wa maluka li abika. Makanya disinilah bergembira, seneng, berbahagialah orang yang memiliki anak soleh. Waladin solihin yad'una. Nah pertanyaannya, kenapa waladin solihin yad'una padahal seluruh amal anak soleh itu nyampe? Kenapa dikhususkan, dicontohkan Rasulullah dengan doa? Alasannya, karena doa ini semua level macam anak soleh bisa. Kalau haji belum tentu semua bisa. Kalau bangunin masjid belum tentu semua bisa, tapi kalau doa. Dan kenapa ditekankan anak soleh? Karena rata-rata kalau anak gak soleh pak, orang tuanya mati sudah, baru aja seminggu udah lupa, gak pernah mendoakan. Dan kenapa anak? Karena rata-rata pak, orang itu kalau sudah orang lain paling mendoakan cuma sholat jenazah dok. Saya tanya sama antum. Antum sampai hari ini mendoakan tetangga antum yang meninggal 5 tahun lalu? Mustahil, jangankan 5 tahun, 5 hari mati aja udah gak doain kok. Namanya aja lupa. Tapi yang namanya anak, Pak, biarpun orang tuanya meninggal puluhan tahun, 30 tahun, tetap ingat, ya Allah, ampuni dosa orang tua saya, rahmati. Makanya ditekankan anak dan soleh, subhanallah. Ini hikmah. Makanya perbanyaklah punya anak. Karena Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad. Jangan kalian enggan punya anak. Fa innar rajula idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu, rawahu al-Haythami di dalam Majma' Zawa'id. Kata Rasulullah, janganlah di antara kalian enggan punya anak karena seseorang ketika meninggal tidak punya anak, putus nama baik, nama besarnya. Hanya punya anak. Dan sekarang moto BKKBN bagus. Punya anak dua lebih baik, itu bagus. Ya, dua anak lebih baik. Itu. Ya, dua lebih baik. Iya kan? Anda baca kan? Dua anak lebih baik. Itu sahih. Nah, anda baca enggak, Pak? Itu baca. Dua anak lebih baik. Antum itu kalau punya anak umpamanya 11, itu membelikan sarung aja satu-satu udah 11 sarung. Maknya dibeliin 11 jubah, 11 kutung, 11 kopiah, 11 sandal. Itu habis hari raya buka toko busana udah lengkap. Nah, antum keliling, masya Allah, nengok anak 11, pulang itu malah nambah duitnya, bukan kurang. Ini ninggalin 1 juta, ini 1,5 juta, ini 300. Masya Allah, renes. Itu. Kalau antum sakit ditungguin anak 11, gantian itu cutinya enggak repot-repot. Ini 3 hari, 3 hari muter, masya Allah, nikmat. Belum cucu-cucunya yang nengok. Lah kalau cuma anak satu apalagi dua, satunya di Riajeng, satunya di Papua Nugini. Enggak pulang-pulang. Itu. Makanya siapa bilang punya anak itu susah? Itu enggak benar. Ya, rahmah, punya anak itu bawa rezeki untuk dirinya dan orang tuanya. Yang paling penting itu bukan soal anak banyak atau sedikit. Bagaimana sekarang pendidikannya, pengarahannya? Coba sekarang negara Indonesia ini ditakuti oleh bangsa lain. Satu, manusianya banyak dan semua umur produktif. Singapura saja sekarang, Pak, sudah ketakutan kehabisan manusia karena program KB-nya. Makanya sekarang yang lahiran dibantu itu sampai 20 ribu. Itu 20 ribu dolar ambil, ini dolar Singapura. Karena kekurangan manusia. Itu. Umur produktif rata-rata. Dan ini kalau buat bersaing ekonomi, bersaing apa aja, pasti menang. Makanya anak-anak putra-putra bangsa Indonesia yang luar negeri itu canggih-canggih. Ini giliran punang itu loh yang repot. Gitu kan gitu. Oh di luar negeri hebat. Itu. Apa? Mereka itu berlian. Disegani oleh semua perusahaan ini. Kenapa? Canggih, umur produktif. Jarang yang tua-tua cepat mati karena ngerokok. Gitu. Itu. Ada kemarin di Purworejo itu ada mati 11 karena ngoplos alkohol sama autan. Astagfirullah, ini kurang makan apa kurang minum gitu loh. Kan gitu, subhanallah. Autan dioplos sama alkohol itu loh, subhanallah. Ini ada aja. Uji kesaktian. Itu karena ini kan sudah menjelang suro itu, jadi suro itu mungkin dia punya ilmu kebal, jadi minum racun itu udah enggak apa-apa. Itu nanti bisa alkohol dioplos sama racun tikus sudah. Nah, amal jariah semasa hidup, nah ini penting. Mushaf yang kita infakkan di masjid, handycam yang kita infakkan untuk TV, ini jariah. Jariah itu apa? barangnya tetap, pahalanya ngalir. Bangun masjid, masya Allah, jariah. Keramiknya, gentengnya, jariah. Semuanya. Ya. Adapun sebagian orang mengklaim bahwa makanan-makanan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengadakan acara-acara tradisi itu jariah, enggak benar. Wong hari-hari itu disajikan, hari itu habis. Bahkan diantaranya yang disuguhkan itu rokok. Masa ada jariah berupa asap rokok itu? Enggak ada. Malaikat pun susah nyatetnya. Itu asap rokok gimana nyatetnya? Itu kan gitu. Aneh, biasa itu. Makanya bapak saya dulu itu sebelum kita kembalikan kepada hidayah, masya Allah, itu rokok itu satu almari, hasil selamatan semua. Itu kita ingetin, Pak Bah, tolong berhenti ngerokok. Ngerokok gak beli aja kok repot. Itu. Karena tahlilan aja, sekali tahlilan dua bungkus, masuk satu bungkus, pulang satu bungkus, dua, satunya di saku, yang satunya di rokok. Itu. Padahal rokok itu bahaya. Nah ini saya ingatkan, barangkali masih ada yang merokok. Ya. Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup, hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang orang merokok. Pemetik cengkeh sedang merokok. Orang beli obat antrian di apotek pun sedang merokok. Kabarnya dokternya pun merokok. Indonesia menjadi jannatun na'im buat kaum merokok. Dan sisa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat kaum yang merokok. Yang tidak merokok. Bapak kusir di Jogja yang sedang mengendarai andong merokok. Kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan, kalau ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahli hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan. Di dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan. Di dalam rokok mengandung 4000 racun kimia. Enaknya diapakan? Ya. Pak kiai yang sedang merokok sudah mulai terbatuk-batuk. Biarkan dia terbatuk-batuk dan berpikir akan bahayanya rokok. Dan hadirin sekalian, maaf, memang tidak ada orang yang paling sulit diingatkan kecuali perokok. Pak, jangan merokok, Pak. Merokok itu menyebabkan cepat mati. Apa kata dia? Tetangga saya aja enggak merokok, mati duluan, kue awet. Ngeyel. Tapi gini, Pak. Merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh, Pak. Ah, yang enggak merokok juga penyakitnya rupa-rupa. Yang ngerokok paru-paru, yang enggak ngerokok rupa-rupa. Ada yang naik angkot, supir angkot ngerokok. Yang merokok berusaha untuk nasihatin, Pak. Bapak merokok udah berapa tahun? Ya, sekitar 30 tahun lah. Dihitung. Sehari berapa? Ya, sebungkus, dua bungkus. Rata-rata berarti 15.000 kali 30 tahun. Ditunjukkan nominalnya, Pak. Kalau Bapak enggak merokok, sudah bisa beli angkot. Ini angkot milik sendiri? Ya, enggak. Coba kalau Bapak enggak merokok, beli angkot, Pak. Dia balik tanya, Bapak merokok enggak? Ya enggak lah. Bapak punya mobil? Enggak, kasihan deh. Enggak punya ngerokok, enggak ngerokok. Enggak ngerokok, enggak punya mobil. Mendingan gue. Ngerokok, enggak punya mobil. Ngeyel. Astagfirullahaladzim. Tapi gini, Pak, merokok itu bahaya, menyebabkan kemiskinan. Pak, saya ini masalah merokok miskin, nggak merokok miskin, ini repot Pak. Terus gimana? Yang merokok aja sekalian. Ngenye. Pernah saya ceramah seperti ini di khutbah Jumat. Langsung habis sholat itu diserambi itu ngerokok. Kayaknya nggak terima penjelasan tentang rokok. Rokok, saya keluar ditiupin. Anjir. Makanya kalau majelis syura, majelis suka rokok lagi ngumpul tuh, ya. Hei, sama temennya tiup-tiupan. Kadang-kadang asapnya nyangkut di apa? Di rambut. Yang lucu kadang-kadang asapnya dibentuk bundar. Astagfirullah. Itu majelis syura. Majelis suka rokok. Ya. Termasuk ashabun udud ya. Pak, apalagi kalau sudah yang lucu itu Pak. Semua orang kalau mau masuk ke WC pasti menjauhkan barang masuk mulut. Antum pernah dengar Masya Allah Mas, saya makan tengkleng enak banget di WC itu. Enggak ada. Kenapa rokok jadi nikmat di WC? Kenapa? Ada apa? Kalau enggak satu spesies enggak mungkin. Itu sama. Sama-sama keluar dari pabrik anyar langsung expired. Itu kan. Yang ini keluar anyar langsung busuk, yang satunya langsung beracun. Ini kok bisa? Tuh di dalam WC itu lama banget lepas, lepus sampai enggak keluar-keluar itikap tuh di dalam kan gitu. Subhanallah. Coba bayangkan kalau seandainya ngerokok, umur ngerokoknya 40 tahun. Satu batangnya 9 cm, kali 10, hampir ini lebih 1 meter. Makan api tiap hari 1 meter, kali 40 tahun. Itu insya Allah disambung Jogja sampai Panarukan. Itu. Makan api bang. Coba kalau puntungnya dikumpulin selama 40 tahun, itu truk gak muat itu Pak. Subhanallah, dibakar sekaligus, itu pabrik cat kalah itu. Kok masih juga dibenarkan? Nah, makanya ini hanya masukan, ini hanya nasihat, soal pakai gak pakai, susah sendiri, itu saya gak mau ikut-ikutan. Karena pada akhirnya, yang menikmati itulah yang membawa yang apa merasakan resikonya apapun termasuk tadi itu. Oke. Hadirin sekalian, sekarang jam berapa ini ya? Oh, udah. Oke, kalau begitu saya ingin sampaikan cepat saja. Amalan yang merugikan mayit pertama meratapi kematian, ya. Jangan sampai nah ini di antaranya hadis maknanya al-mayyit yu'adzab fi qabri bima niha 'alaihi. Mayit itu disiksa karena diratapin, maksudnya ketika dia hidup berwasiat untuk diratapi, atau seperti yang penjelasan Syekh Albani di dalam kitabnya Al-Janais, dia itu sudah tahu kanan kiri lingkungannya itu terbiasa meratap, dia tidak wasiat untuk tidak meratapinya. Ini juga disiksa. Ini penjelasan para ulama untuk menggabungkan firman Allah wala taziru waziratun wizra ukhra dengan hadis tersebut. Tentang hadis-hadis bahaya niha, di situ sudah ada. Kita boleh bersedih, boleh menangis sambil kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, tapi tidak boleh meratap, menyobek-nyobek pakaian, menggundul rambut, teriak-teriak, gulung-gulung, atau tidak menunjukkan ketidakterimaan. Ini semuanya hukumnya adalah haramun. Bahkan nanti dibangkitkan dalam keadaan meletakkan tangannya di atas kepala sambil mengatakan celaka saya, dikasih pakaian dari tir dan jilbab la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, upacara duka. Wah, di Jawa Tengah ini banyak. Bahkan kadang-kadang Masya Allah sebelum diantarkan kuburan itu kayak pelantikan lurah. Semuanya sambutan. RT, RW, lurah, tokoh agama. Itu kayak apa? Pelantikan. Ya. Ini bertentangan dengan asli ubil jenazah. Apalagi tadi ada berobosan, dilemparin uang sekarung nanti keluarganya karena junjung duur mendem jeru. Akhirnya apa? Semua robos di bawah apa itu? Apa? Keranda mayit. Ya itu. Selamatan dan tahlilan. Ini semuanya adalah adat. Ya, mubadir. Bahkan ada yang salian, subhanallah. Saya ini yang menyebabkan dialog dengan orang tua saya terus berhenti. Coba bayangkan, kalau di Indonesia ini setiap tahun yang tahlilan itu kita bikin rata-rata 10.000. 10.000 aja. Satu orangnya proses tahlilan membutuhkan dana 20 sampai 25 juta. Berapa miliar tuh, Pak? Subhanallah. Makanya di Indonesia ini banyak dana-dana mubazir yang tidak teralokasikan dengan pas tepat. Makanya sering saya katakan, kenapa Saudi negara yang lebih Indonesia ini lebih kaya loh, Pak. Kalau seandainya orang Saudi yang kaya itu 30%, Indonesia ini 30% masih kaya, 10% masih kayaan Indonesia. Tapi dana dari negara Saudi, Kuwait, Qatar, masya Allah melimpah, bangun masjid, bangun sumur. Kenapa? Karena nggak ada selamatan mereka. Ya kita ini kan miskin gara-gara selamatan. Ya beli cempe kecil aja selamatan. Itu pedus cilik gitu kan, selamatan. Copot udel selamatan. Punya anak itu dari mulai selapan, mitoni, copot udel, ini selamatan sampai 5 kali. Ya emang nggak miskin tuh. Rumah itu dari mulai bongkar, rancik-rancik, ngatap, masukin, selamatan lagi. Udah gitu keliru ngadepnya, konsultasi ke dokter, dukun, akhirnya diubah lagi. Masya Allah, selamatan lagi. Ya melarat no. Ini sehingga dari sekalian, belum lagi yang kita hitung duit nganggur di atas kuburan, Pak. Kalau di Indonesia ini ada kuburan yang dikecing, yang dibangun itu kita bikin 1 juta aja kuburan. Minimal kita bikin rata-rata 1 juta. Masya Allah, 1 triliun, Pak. Jimut gak kena, digigit alok. Antum mau pakai apa? Di beberapa pekuburan Jakarta itu paling banter buat pacaran. Gak manfaat. Emang sekarang ini mayit mengambil manfaatnya. Bahwa kuburan itu bukan alam kubur. Kuburannya di mana, alam kuburnya di mana? Orang dimakan buaya juga punya alam kubur. Kadang-kadang orang memakai logika dan akal-akalannya, perasaan yang tadi, agama perasaan. Ngimpi ketemu mbahnya minta minum, udah langsung ke kuburannya disiram kembang setaman, padahal cuma setoples. Itu was, alhamdulillah mas, dembaku adem, adem apa, nyersep setengah meter aja gak kena kok, apalagi nyampe alam kubur, air apa gitu loh, itu apalagi kalau sudah nyekar bulan-bulan baik itu ya, Ramadan itu katanya, mau kemana mbak, ini jemput arwahnya si Anu ini, terus siapain, pakai apa mbak, itu gendong gitu, itu aneh. Penemuan akal. Mimpi ketemu maknya minta payung, dibikin bangunan. Hanya itu. Akhirnya duit mubazir. Sementara pondok pesantren dakwah dan yang lainnya gak kena. Bahkan kita lihat pondok dakwah dan yang lainnya, lagu kebangsaannya kan ya dana-dana. Iya, karena kekurangan dana. Gak tahu kok ya kebetulan lagunya orang Islam gitu loh ini. Ya dana dana, ya dana, ya dana dana, ya dana ya dana. Itu kan pondok pesantren kekurangan dana. Itu lagu kebangsaan. Apalagi pondok pesantren ahli sunnah salah muda. Itu nyanyinya itu, ringtone-nya itu. Nah, keempat, khataman Al-Quran di pemakaman. Itu, Masya Allah. Sampai 40 hari diriin tenda, Pak. Ya Allah. Padahal di rumah itu enggak pernah khatam Quran. Di kuburan jadi khatam. Aneh. Padahal Rasulullah mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Lah kok kebalik? Rumah jadi kuburan, kuburan jadi rame kayak bahkan kayak masjid. Kalah masjid, Pak. Itu apalagi masya Allah, oh yang mati itu orang kaya, wah berebut. Bahkan ada beberapa tempat itu menyiapkan paket-paket jasa kematian, ada paket eksekutif, ada paket ekonomis. Itu tergantung pilihnya, itu kan gitu. Yang paket eksekutif itu rata-rata 50 juta sampai 75 juta include. Di drop kiai ustad nanti udah semetro mini sebes tahlilan doa udah Pak, insya Allah dijamin surga Al-Fatihah udah. Nah, yang lebih lucu lagi mengupah pembacaan Al-Quran. Hadirin sekalian, Rasul mengatakan ikra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan makan dengan bacaan Al-Quran. Anehnya ini menjadi tradisi. Bahkan Quran itu dikirim-kirim kayak lagu. Ya, dikirim sono, kirim sini. Apalagi yang selanjutnya adalah mengirim surat Al-Fatihah. Nah ini. Al-Fatihah. Kenapa enggak sekali-kali? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Itu amatul nih. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani An-Nisa. Dengan gitu. Wa ila arwahi fulan wa ila abaina wa ummahatina Ali Imran. Enggak ada banter-banter Al-Fatihah lagi. Itu kenapa? Imamnya aja gak apa-apa. Gimana ngirim? Kita enggak ngingkarin ada ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah ihda'ul qira'ah ilal mayyit. Ada. Tapi yang kita kritisin adalah kenapa hanya Al-Fatihah? Kenapa hanya Yasin dan caranya? Makanya kalau ada orang yang ngeyel, Pak, emang Allah bakal nyiksa saya gara-gara membaca Al-Fatihah? Oh enggak. Tapi Allah bisa saja menyiksa kamu gara-gara menyelisih sunnah dalam membaca Al-Fatihah. Itu. Dan ini kenyataan. Dan kadang juga pokoknya Al-Fatihah itu sangku jagat. Di masjid, infak, kirim Al-Fatihah. Infak dari bulan ke bulan. 100 ribu untuk pembangunan masjid kita, mari kita bersama-sama kirimkan surat Al-Fatihah. Itu ini 10 ribu, 50, 15 ribu, 20 ribu digabungin lengkap Al-Fatihah. Yang infak 5 ribu, Pak, kayaknya patungan deh Pak surganya nih. Bapak tadi berapa? 10, anak 15. Ini baru dikirim sekali Pak, gitu. Yang 50 ribu makanya lain kali oto mas 50 ribu biar Fatihahnya lengkap itu menghadiahkan surat Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya yasinan ini sudah ini talqin di kuburan, mengukur mayit di masjid dan mendirikan bangunan dan menulis di atas kuburan. Ini saya ingin tegaskan. Rasulullah melarang mengijing, mengapur ya. Membangun, menulis di atas kuburan. Termasuk hari lahir, kadang-kadang masya Allah ada yang nulis. Nama, bulan bin bulan, tanggal tempat lahir. Masih kurang Pak, hobi. Tulis, itu kan gitu. Iya, ini kayak orang yang sholat di depan Ka'bah. Usalli fardhu dzuhri arba' raka'atin mustaqbil. Ditegur sama orang awam, kurang Pak, tanggal, tahun, bulan. Itu lengkapin Pak malaikat biar akurat catatannya. Kan gitu. Yang jelas sholat di depan Ka'bah. Yang namanya jam 12 zuhur lah, enggak mungkin asar. Mustaqbilal kiblah, lo mau ngadep kemana lagi? Itu. Udah enggak usah ditegas-tegasin. Pasti ke sono. Usolli fardhu dzuhri arba' rakaat. Ya iyalah Pak, mana ada zuhur 5 gitu. Mustaqbilal kiblati adaan makmuman, ya di belakang makmum, mana mungkin imam. Kalau di belakang depan imam, enggak usah ngomong-ngomong. Depan imam, belakang makmum. Itu ya seperti ini juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kayaknya enggak usah ada tanya jawab. Itu ada. Oh, udah, jangan sulit-sulit dan jangan banyak-banyak. Mas, antum yakin sudah menjadi anak hampir ada umurnya 40, berarti 40 tahun. Kalau umurnya 25, berarti antum sudah kenal orang tua antum 25 tahun, ya kan? Kenal watak tabiat pasti. Disinilah antum mulai dialog. Saya awalnya saya yakin dengan terus kita pepet, kita serang, dialog, ada bekas di benaknya. Apalagi orang tua antum berpendidikan. Kita harus tahu celah itu. Tapi memang karakter itu menentukan. Ada karakter orang tua yang terbuka sama anak. Nah, ini gampangan. Ada dialog, ya kadang ada. Contoh aja pernah ini kasus. Orang tua saya minta uang, dikirimin uang untuk ziarah Wali Songo. Kuburan. Anak bilang, "Bah, lihat kuburan aja ngongkos-ngongkosin tuh belakang rumah banyak tuh kuburan. Plototin aja deh. Setengah jam udah puas. Apa bedanya? Gratis lagi. Tuh sebelah itu kuburan di kampung. Ngapain jauh-jauh?" Itu. Iya juga ya katanya dia. Jadi karena kita terbuka, karena memang ada kedekatan. Seperti itu. Dan usahakan dialog antum menyesuaikan dunia orang tua antum. Jangan antum suruh menyesuaikan diri antum. Belum apa mengomongnya itu, "Pak, ini sebetulnya di dalam pandangan ahli sunnah gak sesuai dengan manhaj." "Oh boy, itu manhaj lu." Bingung, orang tua antum, manhaj gue apa? Ngomong itu jelimet-jelimet. Jangan sekarang ini. Kalau antum kenal, ini sebetulnya tidak sesuai dengan manhaj salafus soleh. Apa nih salafus soleh itu. Antum ngomong sederhana aja. Saya biar kalau dialog masuk ke dunia dulu. Ya, pertanian, perdagangan, soal-soal di kampung, kan biasanya pulang sekali-kali. Ini suasana kampung, kita tanya dulu beritanya, ada apa, cerita udah. Nah, dari situ mulai. Ini maksud ini gara-gara banyak maksiat ini. Makanya panen enggak jadi-jadi karena bid'ah semua. Nah, itu mulai kita ini. Jangan memaksakan juga. Wih, benar Mas Isbal itu benar. Jangan langsung belum ada penjelasan, kuatok epak digunting kabeh. Akhirnya mau kondangan enggak nemu celana. Jangan itu, pelan-pelan dulu. Ya. Itu buat emaknya disuruh pakai cadar padahal jarit aja belum lengkap, belum cop. Ini pelan-pelan gitu loh. Terus kemudian anak aja, Pak, memberikan pengertian sampai selesai rokok itu hampir 7 tahun. 7 tahun. Ya, dari mulai tahlilan, ininya, selamatannya itu, udah. Saya petakan dulu. Kira-kira inti permasalahan di mana? Saya awali dengan rokok dulu. Karena rokok ini sumber bencana. Lo mati gara-gara rokok, repot ini nanti. Akhirnya rokok kita serang dulu. Jelasin terus. Kita bawa ke Jakarta. Di sini enggak boleh ngerokok di rumah. Kecut sebulan itu. Aduh. Enggak boleh beli, enggak boleh ngerokok. Kita kasih makanan-makanan yang bikin hama rokok. Ya, itu kan gitu. Kita jelasin itu. Alhamdulillah pulang berhenti. Udah dari mulai selamatannya ini karena tokoh nyembelih kambing selamatan abah saya. Itu kan gitu. Terus kemudian nanti menyiapkan ini yang memimpin yang ini, masya Allah, aneh kalau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, padahal Allah tahu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kadang menangis. Ya. Alhamdulillah kena. Terakhir yang puncaknya adalah keluar dari thariqah. Ya, karena jadi khalifah. Ya. Alhamdulillah sampai akhirnya, jangankan menjadi dianggap orang, jadi imam di musala kecil aja enggak boleh. Ya enggak apa-apa, terhibur terus. Alhamdulillah pelan-pelan udah mulai paham lagi. Yang musuhin juga pasti enggak jauh-jauh. Ya kalau Rasulullah kan Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya. Kita deketin, alhamdulillah. Itu kita jelasin. Walaupun di sinir ini ada orang aneh, semakin tua bukan semakin bagus karir ibadahnya, malah turun jadi syariat lagi. Karena menurut mereka syariat torekot hakikat makrifat itu. Makanya mereka bagi zikir itu ada 5. Zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meningkat lagi zikir torekot, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu ada caranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kesini ya. Lu sambil joget-joget gitu kan gitu. Kadang sampai hilang suaranya pelan-pelan, illallah, la illallah, la, dari la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la. Nah, nanti meningkat lagi menjadi zikir hakikat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Meningkat lagi menjadi zikir ma'rifat, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Meningkat lagi menjadi zikir ghaib, meningkat lagi menjadi zikir ghaibul ghaib, hilang udah tanpa suara. Ajib. Makanya benar kata Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir, menemui kelompok ini, kalau ada orang masuk ke kelompok ini pagi hari sebelum duhur sudah ahmak. Itu Allahu a'lam. Ada. Alam kuburnya. Alam dunia. Hadirin sekalian, semua hadis-hadis yang menjelaskan baliknya bisa mengetahuinya mayit, kondisi keluarganya, semuanya antara dhaif dengan palsu. Ya, enggak ada. Karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tempat-tempat arwahnya orang baik, orang fasik, orang kafir. Inna kitabal abrari la fi illiyin wa inna kitabal fujjari la fi sijjin. Sudah. Enggak mungkin, apalagi gentayangan. Balik lagi seperti yang saya turunkan ini, saya temukan riwayat ini di balik ini, di dalam kitab yang beredar di kampung-kampung, judulnya Berita Alam Ghaib. Di kitab itu ajaib, Pak. Gak tahu dari mana. Di antara di dalam kitab itu ada cerita Allah menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad, kemudian Nur itu dirubah menjadi bulung merak, lalu kemudian dibikinkan sangkar. Setelah dibikinkan sangkar oleh Allah, dikasih kaca al-haya, kaca malu. Setelah burung merak tersebut ngaca, malu, gemeter, keringetan. Dari keringet itulah tercipta semua makhluk, roh-rohnya makhluk yang lainnya. Setelah itu roh makhluk itu berkeliling di sangkar itu, terus keliling sampai beribu-ribu tahun. Sambil dia itu ngeliling, tawaf di atas di sekitar sangkar, roh itu ada yang melihat kepalanya, ada yang melihat, sempat melihat bahunya nih, karena setelah itu berubah menjadi manusia, ada yang melihat badannya, perutnya, kakinya, yang ketika saat keliling itu melihat kepalanya, nanti ketika lahir calon presiden atau minimal bupati camat, pokoknya kepala. Yang lihat pundaknya jadi panglima, yang melihat punggungnya menjadi penyangga tulang punggung kehidupan. Kasihan yang lihat kakinya jadi pemulung sama tukang ojek. Maka ajib riwayat ini bersama kitab ini. Ini riwayat dari Ibnu Abbas ya, yang disebutkan bahwa apabila hari raya dan hari besar Islam seperti tanggal 10 Muharram, hari Jumat, tanggal 1 Rajab, pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, ruh orang-orang beriman diberi kesempatan turun ke bumi untuk menengok keluarganya. Nah, ini makanya nyekar macam-macam itu. Bila sampai di rumah, ruh tersebut berbicara, hanya saja orang yang masih hidup tidak dapat mendengarkannya. Ia berpesan, "Hei keluargaku, hidupku kini sangat terasing. Meskipun kamu tidak melihatku, tetapi aku melihatmu dan mendengarkan perkataanmu." Ini aja sudah enggak benar kok. Ya. Karena orang yang meninggal enggak bisa dengar apa yang dibicarakan orang yang hidup. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau dia masih sholat maka boleh, tapi dianjurkan tokoh agama ulama tidak menyolatinya. Ini sebagaimana yang tegaskan di dalam athar-athar, ya, tokoh agama mati bunuh diri, mati kayak tadi minum cukrik di Surabaya, mati di mana Purworejo juga mati, kalau itu nggak tahu namanya, itu dianjurkan tokoh agama, tokoh masyarakat tidak menyolati dalam rangka memberikan pelajaran orang yang hidup. Pertanyaan yang terakhir untuk jenazah, maksudnya apa? Mengubur. Menyentuh. Gak apa-apa. Orang yang haid itu gak boleh cuma sholat sama apa? Tawaf, udah selesai. Berarti selain itu silakan. Ya. Jadi gak ada larangan. Itu semuanya kalau ada adalah hanya beberapa temuan-temuan akal-akalan sebagian orang atau mungkin tokoh, seperti kalau haji nyopot kaos kaki dikenakan kafarat, satu kaos kaki 5 rial, 2 10 rial, kudung 15 rial, kalau baju berapa 50 rial. Ini semua nggak benar. Nah, orang mau mandi masa nggak copot baju? Ini juga sama. Dengan demikian tidak ada larangan bagi wanita yang haid kecuali tawaf sama sholat. Ya, sama puasa, ya, puasa, betul. Puasa. Oleh karena itu di sini selain itu tafadhol, silakan. Demikian hadirin sekalian, terakhir ya, sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ini kajian sebetulnya kajian ya tambahan, artinya mampir gitu loh Pak ya, jadi setengah serius gitu ya, mudah-mudahan manfaat ya. Dan temanya juga mungkin antum sudah sering dengar, hanya sekedar mengingatkan, karena peringatan itu tidak ada yang tidak bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Dan kita berharap silaturahmi lewat dakwah ini tetap terus berlanjut, dan kita juga berdoa tetap diberikan oleh Allah kesekomahan di atas sunnah, karena itu merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Karena tidak ada yang kata Imam Mujahid, "Saya tidak tahu nikmat mana dua yang lebih besar. Saya diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam dan dijauhkan dari hawa nafsu bid'ah." Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika